Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, Radio Kita di Cirebon, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Ahsan TV, di mana saja Anda berada, para netizen baik melalui Instagram, Facebook, YouTube, streaming, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita akan mengenal Allah melalui namanya Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu maknanya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Dua nama ini di dalam Al-Quran disandingkan bersamaan disebut secara beruntun di tiga ayat di dalam Al-Quran. Pertama dalam Al-Baqarah 255 atau yang kita kenal dengan ayat Kursi, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Juga dalam surah Ali Imran ayat kedua. Ayat pertamanya Alif Lam Mim. Lalu ayat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama dengan ayat kursi tadi. Ketiga, dalam surah Toha 111. Allah berfirman, Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah seluruh wajah kepada al-hayyu dan al-qayyum. Kepada zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inilah tiga ayat yang memuat Al-Hayyu dan Al-Qayyum secara bergandengan. Adapun ayat yang memuat dua nama secara terpisah banyak di dalam ayat-ayat lain. Seperti surah Ghafir ayat 65 Allah berfirman, Huwal Hayyu. La ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang al-hayyu, Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Silakan kalian berdoa kepadanya dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuknya, dan segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Dalam ayat ini, Allah hanya menyebut Al-Hayyu secara berdiri sendiri, tidak disandingkan dengan Al-Qayyum. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Di dalam nama Al-Hayyu terkandung sifat hayat bagi Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara sifat Allah adalah hayat, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Makna kehidupan yang sempurna adalah kehidupannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan atau kematian. Hidupnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan Dia. Kalau kita hidup sekarang, dulunya tidak ada ya. Lalu dilahirkan baru hidup. Allah mah kehidupan Dia tidak ada awalnya, tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak diakhiri oleh kefanaan berupa kematian. Kalau kita sekarang hidup, suatu saat pasti kita mati. Bahkan seluruh makhluk hidup. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi pertama, kesempurnaan sifat hidup bagi Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Kedua, tidak diakhiri oleh kefanaan. Ketiga, tidak disertai oleh kekurangan dan aib. Kalau makhluk seperti kita, hidupnya banyak kekurangan, banyak aib. Kehidupan kita disertai dengan kelemahan, disertai dengan kelelahan, disertai dengan sakit, disertai dengan kebutuhan kepada banyak hal. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur atau istirahat, butuh sosialisasi, dan seterusnya. Itu kelemahan makhluk. Adapun sifat hidup bagi Allah tidak disertai dengan kelemahan apapun. Sifat hidup Allah tidak disertai dengan kelelahan, walaupun setiap detik Allah mengatur seluruh makhluk. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengatur ini dan mengatur itu, menetapkan ini dan menetapkan itu. Tapi وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبَ, kami ini tidak pernah disentuh oleh kelelahan, oleh kepayahan, oleh kebosanan. Tidak seperti kita ada lelah, ada cangkel, ada kesel, ada pegel, ada singsiremen. Itu berupa apa? Kelemahan. Maka Allah tidak memiliki kelemahan seperti itu. Terus, kesempurnaan sifat hidup bagi Allah mengharuskan kesempurnaan sifat-sifat penunjang kesempurnaan hidup. Seperti sempurnanya sifat ilmu bagi Allah, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat rahmat, sifat pelaksana terhadap semua yang Dia kehendaki, dan sifat-sifat lainnya berupa sifat-sifat kesempurnaan. Tidaklah sempurna hidup kalau tidak disertai dengan seluruh sifat kesempurnaan, berupa sifat-sifat dzatiyah ataupun sifat-sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah adalah sifat yang melekat pada dirinya, tidak didasarkan, dikaitkan dengan kehendak Allah atau tidak. Seperti ilmu, seperti mendengar, seperti melihat, seperti berkuasa, itu termasuk sifat-sifat dhatiyah. Karena tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Apakah Allah itu kalau berkehendak melihat, baru melihat, kalau tidak berkehendak, tidak melihat, apakah begitu? Tidak. Setiap detik Allah melihat, mendengar, berilmu, berkuasa, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, baru melakukan itu. Kalau enggak, enggak. Seperti berbicara, seperti memberi rizki, seperti umpamanya mematikan, menghidupkan, memberi manfaat, memberi madarat, dan seterusnya, itu disesuaikan dengan ada tidaknya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mewafatkan, maka dia diwafatkan, makhluk itu diwafatkan. Kalau Allah berkehendak memberi manfaat, maka akan sampai manfaat itu kepada makhluk yang dikehendaki. Itu disebut sifat-sifat fi'liyah. Kehidupan baru sempurna bila disertai dengan seluruh sifat-sifat pendukung kesempurnaan. Oleh karena itulah, maka zat dengan sifat seperti itu, dia maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, dan kesempurnaan sifat hidupnya itu ditunjang, dilengkapi dengan sempurnanya sifat-sifat lain, seperti sifat mendengar, melihat, berkuasa, dan seterusnya. Zat seperti itu adalah zat yang satu-satunya layak diibadahi. Kita ruku, kita sujud, kita tunduk, satya, satuhu, patuh kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 8, ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu, bersandarlah kamu kepada siapa? Kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kenapa harus bersandar kepada zat yang maha hidup? Sebab sifat hidupnya yang sempurna pasti didukung oleh sifat-sifat lainnya yang melengkapi kesempurnaannya. Sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat mengetahui, dan seluruh sifat-sifat pendukung kesempurnaan lainnya. Adapun yang hidup tapi kemudian akan mati, atau yang sudah mati yang tidak ada lagi kehidupan, atau benda mati yang pada asalnya tidak ada kehidupan, semuanya itu tidaklah berhak untuk diibadati sedikit pun. Seperti siapa? Seperti makhluk yang disembah. Apalagi kebanyakan makhluk yang disembah benda mati. Seperti apa? Seperti patung, seperti pohon, seperti batu, atau makhluk hidup seperti para jin sekarang hidup. Dan kehidupannya tidak sempurna. Tapi pasti suatu saat si setan dari kalangan bangsa jin itu mati. Dan selama hidupnya juga kehidupannya penuh dengan kelemahan. Setan dari kalangan bangsa jin sama dengan manusia, suka marah, suka sedih, suka depresi, suka sakit, suka mengalami penderitaan, dan pasti mati suatu saat. Jadi zat yang layak disembah adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang ditunjang dengan sifat-sifat lain yang menunjang kesempurnaannya. Allah berfirman dalam surah Ghafir 65 tadi, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah, zat yang maha hidup, yang tidak ada sesembahan yang layak disembah selain Dia. Maka berdoalah kamu kepadanya secara ikhlas, dan segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW pernah berdoa. Doa ini bagus untuk kita hafalkan. Doa ini doa menjelang tidur. Nabi SAW berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika, la ilaha illa anta antudillani. Antal hayyul ladhi la yamut, al jinn wal insu yamutun. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, laka aslamtu. Hanya kepada Engkau kami Islam, kami pasrah. Pakai hanya, karena lakanya didahulukan daripada aslamtu. Tidak Allahumma aslamtu laka, tidak. Lakanya, objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Masih ingat kan? Spok. Apa spok teh? SPOK dalam bahasa ini. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab juga ada struktur seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Fi'il itu predikat. Fa'il itu subjek. Maf'ulun bi itu objek. Kalau dalam bahasa ini subjek, predikat, objek, baru keterangan. Kalau dalam bahasa Arab, susunan yang baku, predikat dulu. Terus subjek, terus objek. Tapi kalau objek, oh, jadi objeknya biasanya di belakang. Kalau objeknya yang biasa di belakang, dimajukan ke depan. Didahulukan penyebutannya. Subjek dan predikatnya diakhirkan. Ada dua makna. Makna pertama, si objek ini berarti sesuatu yang istimewa. Dipentingkan, saking istimewa dipentingkan, didahulukan. Kedua, mengandung makna pengkhususan. Seperti iyyaka na'budu. Iyyaka objek didahulukan, na'budu subjek predikat diakhirkan, mengandung mana hanya kepada Engkau kami ibadah. Dan Engkaunya ini dipentingkan, saking dipentingkan didahulukan, iyyaka. Nah, begitu juga Allahumma laka aslamtu, lakanya didahulukan daripada aslamtu. Objeknya didahulukan disebut daripada subjek dan predikat. Allahumma laka aslamtu. Mengandung dua makna. Pertama hanya, kedua Engkaunya ini dipentingkan. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku Islam. Wa bika amantu. Dan hanya kepada Engkau kami iman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya karena Engkau kami bertengkar. Kami bermusuhan. Bermusuhan, membenci, bertengkar, bahkan perang, membunuh karena Allah. Maknanya untuk membela Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Jadi semuanya ini mengandung, pertama mengandung hanya, yang kedua mengandung mementingkan Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami Islam, hanya kepada Engkau kami iman, hanya kepada Engkau aku bertawakal, hanya kepada Engkau aku kembali, hanya karena Engkau kami bertengkar atau bermusuhan. Karena ada orang yang memang layak dimusuhi, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah, Rasulnya dan ajarannya. Kita musuh lagi. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Ini berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu sifat Allah, izzah. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Bi'izzatika. Berlindung kepada kegagahanmu. Ini menunjukkan boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Al-Quran. Boleh enggak kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah? Iya, ada hadisnya? Ada. A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaqa. Doa apa itu teh? Doa kalau melewati atau menetap di sebuah tempat yang diduga ada binatang buas seperti binatang beracun seperti ular, kalajengking, lipan, tarantula gitu ya. Atau ada jin jahat di sana. Yang apabila kita lewat atau kita menetap di sana diganggu, ya ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hayati, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Dijamin, kata Nabi SAW, siapa yang lewat suatu tempat atau singgah di suatu tempat lalu membaca doa ini tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Berlindungnya bukan kepada zat Allah tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan kalimat Allah adalah salah satu sifat Allah. Bolehnya berlindung kepada sifat Allah menunjukkan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah adalah sifat yang melekat pada zat Allah Azza wa Jalla. Sama. Zat dengan sifat sama. Dua-duanya bukan makhluk. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada kegagahanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Antudillani, agar engkau tidak menyesatkan aku. Kalau seseorang sesat, kenapa dia sesat? Jawabnya apa? Disesatkan oleh Allah. Loh, kok Allah kalau begitu menyesatkan orang, menyesatkan hambanya zalim dong? Enggak. Siapa yang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan Allah. Jangankan Allah atunya, yang maha sempurna, yang maha penyayang kepada hambanya, kita aja sebagai manusia biasa yang punya banyak kelemahan, banyak berbuat zalim. Kita sebagai guru atau kita sebagai bos bertindak ke murid atau bertindak kepada apa, bawahan. Suatu saat ada bawahan yang kita hukum, kita turunkan pangkatnya, kita ambil fasilitasnya terus, atau bahkan dipecat. Minimal di SP3, SP2, SP1, SP2, SP3. Setelah itu dipecat. Kenapa kita meng-SP dia? Atau kenapa kita memecat dia? Zalim enggak? Enggak mungkin zalim. Pasti karena ada alasan. Pasti orang ini sudah macam-macam nih, ya. Ke aset perusahaan yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Ini orang gak bisa didiamkan. Dihukum. Apa hukumannya? Bisa diskors. Bisa fasilitas yang saya berikan kepada kamu. Sini semuanya ya. Kapal pesiar, jet. Sini semuanya. Dan apartemen 12 tingkat. Semuanya diambil lagi. Kamu tinggal lagi ngontrak sekamar. Kenapa kita begitu? Pasti ada alasan. Tidak zalim. Apalagi Allah. Laisa bidzallami lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Faja'altuhu muharraman. Ya. Aku ini mengharamkan bersifat zalim terhadap diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Allah enggak mungkin zalim. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilannya. Pasti ada alasan yang Allah bisa pertanggungjawabkan. Mungkin dia itu melakukan ini sebelum dihukum oleh Allah dengan cara dia apa? Disesatkan. Jangankan yang begitu, oranglah ahli ibadah, rajin. Bisa Allah cabut hidayah. Kalau umpamanya dia melakukan sesuatu yang membuat layak itu hidayah diambil dari diri dia. Tidak zalim orang itu. Taat, patuh, khusyuk, ikhlas, tiba-tiba dicabut hidayahnya jadi malas. Enggak mungkin Allah begitu. Tanpa alasan, ya. Pasti ada alasan. Mungkin dia terjerumus dalam dosa dan maksiat yang besar. Yang membuat Allah murka, cabut lagi itu hidayahnya. Membuat dia malas lagi untuk bangun malam tahajud. Membuat dia ini malas lagi untuk baca Al-Quran. Dan itu hukuman. Yang seringkali tidak terasa sebagai sebuah hukuman. Kalau kita memandang hukuman itu yang menyengsarakan kita. Dikasih musibah, dikasih kesulitan. Duh, sedang dihukum oleh Allah. Kan rata-rata begitu ya. Tanpa disadari, tanpa terasa, hukuman yang terberat adalah dicabutnya nikmat hidayah dari diri kita. Malas ibadah, malas ngaji, malas baca Al-Quran, malas berdoa, enggak nikmat lagi di dalam sholat, merasa jauh dari diri Allah. Itu hukuman terberat. Tapi orang yang mengalaminya tidak merasa sedang dihukumnya. Yang penting happy, senang. Uang banyak, ya, di bank, punya orang. Fasilitas juga masih kita miliki, sehat walafiat, kawan-kawan juga baik-baik saja. Happy-happy, tidak merasa sebagai orang yang sedang dihukum oleh Allah. Paling-paling memang tahajud sudah dilewat tuh, gitunya. Dan sholat berjamaah oke kedodoran atau ya pas qomat baru wudu ya pas wudu mules lagi akhirnya ke WC dulu pas beres wudu imam sudah salam itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Jadi berdasarkan hal itulah maka kalau orang sesat disesatkan oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Agar Allah tidak menyesatkan kita. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah? Enggak ada seorang pun yang bisa beri hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillah fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah? Enggak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Tapi siapa orang yang disesatkan oleh Allah? Tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Makanya kalau kita dakwah, sejelas apapun penjelasan kita. Terang benderang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya, malamnya bagikan siangnya. Jelas, jentre, acas, tandas, tegas, atra. Penjelasan kita segamblang itu tuh. Tapi kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, angroe bakal sesat. Tetap saja bakal berada di atas kesesatan. Gak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tetap anti, tetap menentang, tetap benci kepada dakwah ini. Nah, kalau menemukan orang seperti itu, sudah. Tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Siapa yang iman? Alhamdulillah. Siapa yang kufur? Ajin. EGP. Emang gue pikirin. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Inna Allaha huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Kalau guru di sekolah ada murid pas kenaikan kelas ngenog maneh di dieu. Apa ngenog itu? Bertelur kamu di sini. Maknanya kamu enggak naik kelas, tinggal tetap di sini. Itu zalim bukan si guru? Bukan. Guru tidak menaikkan anak ini pasti alasan, ada alasan. Apa alasan? Nilainya menyala. Merah semua. Berkisar antara 3-4-5, 3-4-5 di narapota. Apakah guru memberikan nilai 3-4-5 di rapot itu karena sentimen kepada murid? Bukan, karena zalim. Saya sebel ke orang tuanya nih, anaknya nih. Apakah begitu? Enggak. Karena memang hasil ulangan. Dikasih soal, ya. Soalnya 10, salahnya 12. Gimana mau memberi nilai bagus? Kepada orang seperti itu. Ya nilainya. Ini menunjukkan orang gak serius. Si murid itu gak serius ketika belajar. Ya. Sering mabal. Sering kabur. Ya. Dikasih PR. Lebih baik dijiwir. Disetrap daripada ngerjain. Kan begitu. Terus akhirnya tidak naik kelas. Zalim gak tuh si guru? Enggak. Itu guru tuh manusia yang mungkin banyak melakukan kesalahan. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada hambanya yang disesatkan itu bukan karena kezalimannya. Kita berlindung kepada Allah dengan membaca doa ini. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepada kegagahanmu yang tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali engkau. Agar engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jin mati, jangan dianggap jin enggak mati. Karena mati ya, dan semua yang berkaitan dengan kematian dialami oleh jin seperti kita, sakit ya, terluka gitu, stres, depresi, ada rasa takut. Karena itu jin punya rasa takut. Salah satu yang ditakutinya adalah manusia. Sebenarnya mereka takut ke kita. Coba, kalau ada jin menampakkan diri. Di mana? Di tempat keramaian? Bukan, pasti di tempat sepi, di kuburan, di hutan gitu, jelek gitu. Ada orang lewat. Apa yang terjadi? Ngilang. Bukan mengejar. Oh, bukan. Ngilang. Ngilang, ngumpet. Oh, kemana dia? Gitu ya. Itu menunjukkan apa? Takut. Cuma kita gak tahu. Akhirnya apa takut-takut. Dua-duanya deg-degan. Ikhwan, afan maju. Maju lagi, maju lagi. Yang di belakang juga maju lagi. Agar yang di luar bisa masuk. Ahwat juga tolong maju lagi. Hadis tersebut muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Itulah makna al-hayyu. Kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak dibarengi oleh kelemahan, tidak diakhiri oleh kematian, tidak diawali oleh ketiadaan. Adapun nama Al-Qayyum menunjukkan adanya sifat qayyumiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Qayyumiyah ini mencakup dua. Dia berdiri sendiri dan dia membuat selain dirinya menjadi banyak. Maksudnya banyak, ada, bergerak, hidup, beraktivitas. Jadi di dalam Al-Qayyum mengandung dua hal. Pertama, kesempurnaan sifat ghina bagi Allah Azza wa Jalla. Makna ghina adalah tidak butuh pihak lain. Dia berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan tunjangan dari yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, kalian adalah orang-orang fakir kepada Allah. Fakir itu orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah ghani dan hamid. Ghani itu yang tidak membutuhkan. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Mana ghani terhadap alam? Allah tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Enggak. Langit, bumi, kursi, arsy, apalagi manusia, jin, binatang. Allah enggak butuh terhadap semuanya. Termasuk ibadah yang kita lakukan. Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Jangan beranggapan kalau Allah diibadati oleh kita tambah kuat, tambah berkuasa. Kalau kita enggak ibadah, Allah melemah. Enggak. Allah enggak butuh kepada ibadah kita sehebat apapun ibadah kita. Terus kenapa tuh Allah nyuruh ibadah? Untuk kepentingan kita. Karena apa? Karena Allah sayang kepada kita. Sudah kita terangkan, kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Coba di sini ya, yang sudah laku dan sudah sukses punya anak maksudnya. Tanya ke istrinya ketika menyusui anak. Jadi semua orang tua, ayah, ibu pasti cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Tapi momen dengan kadar cinta dan kasih sayang yang terbesar adalah momen ketika si ibu sedang menyusui bayinya. Betul apa benar ibu-ibu? Betul dan benar. Ada komunikasi batin tuh. Antara ibu dengan anak yang disusuinya ketika asinya dikenyot oleh anaknya itu ada komunikasi batin. Anaknya sambil ngenyot sambil lihat ibunya. Kadang-kadang dicoot rambutnya, pipinya dijembel, hidungnya dicolok kadang oleh anaknya. Ada yang begitu? Ada. Ya. Si anak juga merasa secara psikis dekat dengan ibunya ketika menyusui. Ibunya juga begitu, ditatap, diusap, dinangnak nengnek ya. Sambil apa namanya, sambil menyusui kadang diusap, kadang tangannya dilihat, hitung 1, 2, 3, 5. Ya, dilihat kalau ada kelainan, ada cacat, ada apa, semuanya dilihat. Momen terbesar rasa cinta seorang ibu kepada anak adalah ketika menyusui. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada bayi yang disusuinya. Agar hamba-hambanya selamat, Allah kasih aturan. Nih ibadah untuk kepentingan kamu. Nih jauhi agar kamu enggak mengalami kerugian. Jadi Allah maghniyun anil alamin. Dalam salah satu hadis qudsi, Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan madarat yang memberi kerugian kepadaku, dan kalian tidak akan bisa menyampaikan manfaat yang memberi manfaat kepadaku. Apapun caranya, kita ibadah sehebat mungkin, sekhusus, seikhlas mungkin, sampai nangis darah kepada Allah Azza wa Jalla, gak ada manfaatnya bagi Allah. Allah enggak teruntungkan dengan hebatnya ibadah kita, dan tidak terugikan dengan syiriknya manusia kepada Allah, enggak. Ibadah hanya untuk kepentingan manusia. Syirik dan kufur, bid'ah dan maksiat hanya merugikan pelakunya, tidak berpengaruh apa-apa sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang pertama, kenapa Allah berdiri sendiri? Karena sifat ghani yang maha sempurna. Allah enggak butuh apa-apa dari makhluknya. Nah, dari memahami sifat ghani ini, kita punya bekal untuk memahami sifat lain. Seperti istiwanya Allah di atas arsy. Jangan difahami, oh kalau begitu Allah butuh arsy. Keliru, bertolak belakang dengan sifat ghani Allah. Enggak, Allah enggak butuh arsy. Oh kalau begitu Allah itu bertumpu pada arsy. Enggak juga. Karena sifat Allah ketika istiwa di atas arsy berbeda dengan sifat makhluk yang istiwa di atas benda lain. Oh, kalau begitu arsnya lebih gede daripada. Enggak juga. Keliru orang yang berpemahaman demikian. Kedua, poin kedua yang terkandung di dalam qayyumiyah Allah. Poin pertama kan Allah ghani. Allah enggak butuh apapun dari makhluk. Kedua, kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat. Sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah dalam mengurus seluruh makhluknya. Allah itu mukim biqudratihi li jami'il makhlukat. Allah itu mukim dengan kekuasaan. Mukim itu memberdirikan, membuat pihak lain, yaitu makhluknya menjadi eksis, menjadi ada, menjadi hidup, dan bergerak, beraktivitas, berkemampuan, karena diberikan semuanya itu oleh Allah. Makhluk menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Makhluk menjadi hidup karena dihidupkan oleh Allah. Makhluk menjadi bergerak karena digerakkan oleh Allah. Makhluk menjadi berkemampuan karena diberikan kemampuan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluknya fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah Azza wa Jalla. La ghani la ghina laha anhu tarfata'in. Seluruh makhluknya sedetik pun tidak bisa berlepas diri dari ketergantungan kepada Allah. Makhluk termasuk makhluk terhebat, para malaikat. Malaikat pemikul arsy. Arsy itu kan makhluk yang terbesar. Makhluk yang mengurus langit dan bumi, makhluk yang menjaga gunung, ada makhluk apa? Malaikat yang mampu mengangkat dua gunung, lalu kalau mau kan ditimpakan ke orangnya. Hebat enggak tuh kekuatan malaikat tersebut? Super hebat. Para itu bukan yang terhebat, makhluk penjaga gunung yang menawarkan diri, minta engkau hei Muhammad kepada Allah agar Allah menyuruh aku mengangkat kedua gunung, ditimpakan kepada mereka. Itu bukan malaikat terhebat itu, tapi itu sudah luar biasa. Siapa yang ngasih kemampuan itu kepada mereka? Allah Azza wa Jalla. Tanpa diberi kemampuan, mereka enggak akan memiliki kemampuan itu. Jadi la ghina laha anhu tarfatain. Makhluk sedetik pun tidak bisa berlepas diri ketergantungannya kepada Allah. Termasuk arasy Allah, makhluk terbesar, termasuk kursi Allah, terbesar kedua, termasuk langit, bumi, gunung, pohon-pohon, manusia, hewan, seluruhnya bergantung kepada Allah tanpa bisa berlepas diri walaupun sedetik. Nah, lalu Allah menyadarkan akal, pikiran, hati manusia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 33. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Tuh. Kata Allah, kalau ada huruf alif, huruf istifham dengan fa, afaman huwa qa'imun, ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apakah Allah yang qa'imun, yang membuat segala seluruh jiwa itu bisa melakukan seluruh aktivitasnya? Apakah Dia yang layak disembah atau yang lainnya? Wa ja'alu lillahi syuraka, tapi manusia menjadikan serikat, tandingan, sekutu bagi Allah. Kata Allah, kul, katakan olehmu, sammuhum, terangkan sifat-sifat sesembahan kalian kepada kami. Kalau sifat-sifat Allah yang kami sembah, Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu qayyum. Qayyum berdiri sendiri, ghaniyun anil alamin, enggak butuh kepada alam, dan membuat seluruh alam ini menjadi ada dan bekerja. Itu sifat-sifat Allah. Sekarang sifat Tuhan yang kamu sembah coba terangkan. Patung umpama sifatnya apa? Sifatnya tegar. Hujan, panas, tidak membuat dia bergeming, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, telancak linci luncat mulang udar tina tali gadang, tecuet kanu hideng, teponteng kanu koneng. Itu artinya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahasa Jermannya haben nagen. Apa artinya? Diem tetap cicing wae di tempatnya. Itu bahasa apa? Bahasa Jerman. Yang kemudian jadi bahasa Sunda. Benar, saya enggak bercanda, betul. Habenagen bahasa Jerman, yang kemudian bahasa jadi bahasa Sunda. Ada yang ngerti bahasa Jerman di sini? Ada yang pernah tinggal di Jerman ya? Habenagen itu cicing wae. Dan sudah bisa, sudah jadi bahasa Sunda. Jadi, atau terbalik. Asalnya bahasa Sunda, jadi bahasa Jerman. Wallahu a'lam. Jadi sifat makhluk berhala yang disembah enggak ada apa-apanya dibanding sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Allah berfirman dalam surah Fatir 41, kata Allah, innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Kalau enggak dipegang oleh Allah, jatuh tuh. Ya. Terus, kalau keduanya jatuh, langit dan bumi ini jatuh, tidak ada yang bisa memegang keduanya seorang pun di kalangan makhluknya selain Allah Azza wa Jalla. Apakah bumi dan langit ini bertumpu pada sesuatu? Tidak ya. Bumi kita bertumpu enggak pada sesuatu? Enggak. Melayang-layang di angkasa. Kalau tidak dipegang oleh Allah akan jatuh. Bumi, langit akan jatuh. Loh jatuhnya kemana Ustaz? Udah akan jatuh saja. Liar nerangkan. Okay. Termasuk kenapa burung itu bisa terbang melayang? Allah yang memegangnya. Tahu suratnya ayatnya? Al-Mulk. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Mulk itu. Ya, gimana ayatnya, ada yang bisa? Tentang burung. Ma yumsikuhunna illar rahman. Apa kalimat sebelumnya? Afalam yanzuru ilas ilat tayri fauqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illar rahman. Tidakkah kalian perhatikan burung yang melayang di udara? Itu tidak ada yang menahan dia, yang memegang dia dari jatuh kecuali Allah yang Maha Rahman. Adapun caranya, prosedurnya kita bisa terangkan secara ilmiah, kepakan sayapnya menimbulkan dorongan udara dan seterusnya lah, termasuk pesawat. Teori dasar pesawat kan mirip-mirip dengan burung gitunya. Dan seterusnya. Itu semua Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Dalam surah Ar-Rum ayat 25 Allah menyatakan wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah berdirinya langit dan bumi atas perintah Allah. Jadi adanya langit, adanya bumi, konon adanya planet-planet, bintang, bulan, matahari di angkasa raya beredar pada garis edarnya, pada orbitnya dengan jarak tertentu, kecepatan tertentu. Semuanya itu simultan, semuanya itu berkaitan, semuanya itu teratur dengan keteraturan yang sempurna. Sedikit saja umpamanya jaraknya bergeser, melebihi dari jarak yang normal, sedikit saja garis edarnya melenceng, akan bertubrukan satu sama lain. Itu berlangsung entah berapa juta tahun sejak itu diciptakan sampai sekarang, sampai nanti. Siapa yang ngatur? Allahu Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini amat sangat banyak. Jadi Allah disebut al-mutasarrifu fi jami'il makhlukat al-mudabbiru likullil kainat. Allah yang mengatur kehidupan seluruh makhluk, yang memanage semua alam bagi seluruh makhluk ini. Itulah dua hal yang terkandung dalam al-qayyum. Pertama al-ghina, yaitu tidak butuh kepada makhluk manapun. Yang kedua, kesempurnaan kekuasaan di dalam mengatur seluruh makhluknya. Kedua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, berdasarkan penjelasan tadi, berarti mencakup makna seluruh Asmaul Husna. Seluruh Asmaul Husna berporos kepada dua nama ini. Dan makna seluruh Asmaul Husna kembali kepada dua nama ini. Tadi sudah diterangkan. Nama-nama As-Sami dan sifat As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir gitu ya. Al-Alim itu sebagai pelengkap penyempurna sifat hayat bagi Allah. Karena hayat atau sifat hidup tidak sempurna kalau tidak melihat, tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak mendengar, tidak memiliki kemampuan mengatur. Itu kan gak sempurnanya. Kesempurnaan sifat hidup bagi Allah itu karena apa? Karena tunjangan kesempurnaan sifat-sifat lainnya. Maka seluruh sifat lain kembali kepada kedua nama ini. Kalau Al-Hayyu mencakup seluruh sifat dzatiyah, Kalau Al-Qayyum mencakup seluruh sifat fi'liyah. Tadi kan sudah diterangkan sifat dzatiyah adalah sifat yang memang melekat pada diri Allah setiap detiknya tanpa terkait dengan kehendak Allah. Seperti Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa, itu mah tidak berkait dengan kehendak Allah. Tapi sifat-sifat fi'liyah terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendaki, Allah lakukan. Kalau enggak, Allah enggak lakukan. Seperti memberi rizki, seperti mengasihi, menyayangi, seperti yang menghidupkan, mematikan, seperti memberi manfaat atau memberi madarat, seperti menahan sesuatu atau memberi sesuatu, itu sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan apa tadi? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal ini, maka siapa orang yang berdoa kepada Allah dengan menyebut dua sifat dan dua nama ini, ya Al-Hayyu dan Al-Qayyum, pasti diijabah oleh Allah azza wa jalla. Karena dua sifat ini mencakup makna dari sifat-sifat lainnya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, fa inna sifatal hayat mutadamminatun li jami' sifatil kamal mustalzimatun laha. Wasifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami' sifatil af'al. Walihadha kana ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wa huwa ismul hayyul qayyum. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya sifat hayat mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang melekat pada diri Allah. Dan sifat qayyumiyah mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah. Oleh karena itu, dua nama ini adalah dua nama teragung bagi Allah, yang bila seseorang berdoa dengan menyebut dua nama ini pasti dikabul oleh Allah. Dan siapa orang yang meminta kepada Allah dengan menyebut dua nama ini pasti permintaannya itu akan diberikan. Kedua nama ini adalah Allah, adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Maka kalau kita mau diijabah, doa kita sebut, ya hayyu ya qayyum, urzukni ya hayyu ya qayyum, zawijni maratan ukhra. Contohnya itu. Kenapa ketawa? Berkata Imam Ibn Al-Qayyim, yang faham aja yang ketawa. Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Ayatul kursi wa fatihati Ali Imran listismaliha ala sifatil hayat al-mutadamminah li jami' sifat wa sifatil qayyumiyah al-mutadamminah li jami' al-af'al. Nama Allah yang agung, yang paling agung, terdapat dalam dua ayat ini. Ayat pertama ayat kursi, ayat kedua ayat surah Ali Imran ayat yang kedua, karena kedua nama ini mencakup sifat hayat yang di dalamnya mencakup seluruh sifat-sifat dzatiyah dan sifat qayyumiyah yang di dalamnya mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah. Berkata masih siapa nama Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ketika menerangkan dampak dari doa yang menyebut dua nama ini. Kata beliau ketika menyebut dampak doa, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, fi daf'i hadad da'i munasibatun badi'ah. فَإِنَّ السِّفَاتَ الْحَيَاتِ مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيْ سِفَاتِ الْكَمَالِ مُسْتَلْزِمَةٌ لَا وَسِفَاتُ الْقَيُّمِيَةِ مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيْ سِفَاتِ الْأَفْعَالِ. Doa ya hayyu ya qayyum, astag- birahmatika astaghith, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan kepada-Mu. Di dalam doa ini ada kekuatan untuk menolak seluruh penyakit. Dan sifat-sifat hayat mencakup seluruh sifat sempurna yang melekat pada diri Allah. Dan sifat qayyumiyah mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah. Dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Sunan, Sunan Abu Daud dan Sahih Abi Hatim, secara marfu, makna secara marfu teh sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Nabi. Beliau bersabda, Bismillahil azam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu arrahmanur rahim wa fatihatu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Kata Imam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Pertama Al-Baqarah 163. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia yang Rahman dan Rahim. Itu ayat pertama. Kedua, surah Ali Imran ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masih dalam kitab Sunan, Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Ibn Hibban dari Anas, ada orang yang berdoa. Kedengaran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengomentari doa orang ini diijabah. Apa doa orang itu? Orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu lillah bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu doanya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau yang bagimu segala puji. Tidak ada sembahan yang hak selain Engkau yang Al-Mannan. Al-Mannan itu Maha Pemberi Karunia. Badi'as samawati walad, pencipta langit dan bumi. Wahai dzal jalali wal ikram, pemilik kemuliaan dan kegagahan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Itu mukaddimah doanya. Sebelum orang itu meminta, isi doanya. Mendengar itu Nabi SAW berkomentar, laqad da'allaha bi ismihil azam alladhi idha du'ya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Orang ini sudah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang bila dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama ini, Allah pasti akan ijabah doanya. Bila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, Allah pasti kasih permintaannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Diperkuat dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di riwayat yang lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Kata Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditimpa kesulitan. Ini baca doa ini. Kita kan sering ya mengalami kesulitan. Beliau bila ditimpa satu masalah, beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan kepada-Mu. Ya. Jadi semua itu menunjukkan agungnya dua nama ini, mulianya kadar atau kedudukan dari dua nama ini, kedua-duanya merupakan nama Allah yang agung. Allah berfirman dalam surah Thaha 111, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Tunduklah seluruh wajah kepada zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Ya, inilah penjelasan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kita cukup penjelasan kita sampai di sini. Insyaallah untuk berikutnya kita akan berkenalan dengan nama Allah yang dikenal, sering kita ucapkan, yaitu Al-Khaliq dan Al-Khallaq, ya. Kita akan bahas di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi tanya jawab kajian Ustaz di Masjid Al-Ukhuwah Kamis 17 Rabiul Awal 14 November, Ustaz mengatakan bahwa idealnya perasaan yang timbul ketika selesai melaksanakan ibadah adalah perasaan khawatir atau takut jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jika memang demikian, kapan dan dalam bentuk seperti apa perasaan tenang dan kelezatan kita dalam menikmati ibadah itu? Iya. Ibadah kita harus dibarengi dengan tiga hal. Pertama, mahabbah. Cinta kepada Allah yang kita sembah. Dan itu dibarengi, disertakan selama melakukan ibadah sebelumnya dan setelahnya. Adanya mahabbah membuat kita betah, berlama-lama di dalam beribadah. Di sanalah kita memperoleh sakinah, ketenangan, dan ketentraman jiwa. Jangankan dengan Allah atau ya dengan manusia yang kita cintai, terus kita berdekatan dengan dia, dialog, ngobrol, betah enggak lama-lama? Betah. Paling kenceng Pak Mulyono. Pengalamannya paling banyak. Walaupun isi obrolnya enggak mutu-mutu amat. Tapi minimal ada komunikasi, ada berdekatan dengan dia, senang, betah berlama-lama. Gak mau pisah, walaupun cangkel dan pegal. Adanya mahabbah. Kedua, adanya khauf. Rasa takut. Takut apa? Takut ditolak, takut tidak diterima ibadah kita. Cinta dengan takut, cinta dengan khawatir ini gak bisa dipisahkan. Coba suami istri yang saling mencintai. Selain rasa cinta, ada rasa khawatir? Ada rasa takut? Iya ada. Takut cinta pasangan kita berkurang atau berpindah ke orang lain. Takut umpamanya perhatiannya ke kita berkurang bahkan hilang. Takut umpamanya dia ini begini dan begitu. Ada rasa takut. Dia dimiliki oleh setiap pasangan. Betul enggak ikhwan? Ibu-ibu betul enggak? Ibu-ibu yang sudah nikah, takut enggak suaminya kepincut wanita lain? Takut. Paling ditakuti di dunia. Takut enggak kalau suaminya tidak lagi perhatian, tidak lagi peduli? Takut. Khawatir. Cinta dengan takut ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, ada harapan. Berharap cintanya bertambah. Berharap perhatiannya tidak lepas dari kita. Berharap seumur hidupnya cinta perhatiannya hanya untuk kita. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Mahabbah, khauf, dan roja. Ya, harus disertakan. Nah, jadi adanya rasa takut ketika ibadah, takut ini ditolak oleh Allah. Takut ini tidak diterima. takutnya setelah beribadah bahwa ibadahnya ditolak akan mendorong dia untuk memperbaiki ibadah di masa yang akan datang. Harus lebih bagus daripada sekarang, takut ditolak. Dari aspek keikhlasannya diperikhlas lagi, dari aspek kehusuannya diperhusu, dari aspek mutabaahnya dipersempurna lagi daripada semuanya, agar dipastikan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak bertolak belakang antara takut dengan cinta, dengan harap, dengan ketenangan dan ketentraman. Selalu ada, ya, selalu ketiga-tiganya ini ada. Apa makna yang hak mengenai Rabbul Arsh pada salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, salah satu doa ketika kita mendoakan orang yang sakit, As'alullahal Azim Rabbal Arshil Azim ayyashfiak. Ya, simpan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit. Lalu doa 7 kali. As'alullahal Azim Rabbal Arshil Azim ayyashfiak. As'alullahal Azim, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arshil Azim, pemilik penguasa arsy yang agung. Arsy yang besar, siapa ya pemiliknya? Allah. Siapa penguasanya? Allah. Siapa penciptanya? Allah. Tapi apakah Allah bertumpu pada arsy? Enggak. Ba'inun min khalqi. Apakah Allah membutuhkan arsy? Tidak. Apakah arsynya itu lebih besar daripada Allah? Ya, tidak juga. Ya. Jadi makna Rabbul Arsyil Azim adalah pemilik penguasa arsy yang sangat besar. Ustaz, saya memasukkan anak saya ke SMA Sunnah, akan tapi suami saya tidak setuju. Apakah saya harus menuruti suami? Apakah saya boleh mentransfer biaya sekolah tanpa sepengetahuan suami, karena suami belum begitu faham sunnah. Sedangkan saya sangat berharap anak saya bisa mesantren di situ. Mohon solusi. Ajak bicara, ajak diskusi suami, terangkan pentingnya sunnah, pemahaman sunnah. Dan terutama ini tunjukkan secara real, yang nyata, real dan nyata hasil dari mengaji sunnah. Setelah mengaji, ikhwan dan akhwat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lebih sayang kepada saudara, kepada keluarga, kepada pasangan, lebih perhatian, ya, lebih baik, mulia dan akhlaknya, lebih segala-galanya. Sehingga orang-orang melihat perubahan akhlak dari segala segi yang lebih baik pada diri kita setelah mengaji. Lalu salut, kamu kok berubah, dulu gak begitu, dulu pelit, sekarang dermawan, dulu malas, sekarang rajin, dulu mah jutek, sekarang menjadi ramah tamah, dulu mah gak perhatian ke orang, sekarang perhatian banget. Kenapa kamu begitu? Ini hasil ngaji. Oh, ngajinya di mana? Di Cipaganti. Seperti itu. Akhirnya dia simpati, tertarik. Nah, anak kita kalau disekolahkan di sekolah ini juga guru-gurunya ngaji sama dengan saya. Akan mendidik anak didiknya seperti hasilnya insya Allah. Maka orang akan tertarik. Lain halnya kalau hasil dari ngaji jelek. Jadi bawel. Ya, malasnya tetap. Juteknya tetap, ya, nggak perhatian, cuma ditambah jadi bawel, tukang ngevonis orang ini salah, bidah nih, neraka, ini menyimpang dari sunnah nih. Orang itu jadi antipati. Kamu kenapa begini? Hasil ngaji. Di mana ngaji? Cipaganti. Ustadznya siapa? Nah, ketembak lagi ustadz. Akhirnya apa? Jangan lagi ngaji kesana, sesat. Karena tamah buruk. Yang jelek-jelek pada dirinya tetap, ditambah kejelekan baru, yaitu apa? Suka memvonis, menjudge secara saklek. Padahal kita tidak mengajarkan demikian. Ya, Maka pasti kalau begitu, nah anak kita kita sekolahkan sehingga jadi monster nanti. Tuh contohnya kamu, habis ngaji jadi begini. Jadi jangan mencoreng citra pengajian dengan keburukan akhlak kita. Angkat, kita punya andil untuk mengangkat citra dakwah, citra pengajian, citra dakwah Ahlussunnah dengan cara menunjukkan kepribadian yang jauh lebih bagus dibanding sebelum mengaji. Ya. Ajak bicara, insya Allah mereka faham. Bagaimana pendapatmu tentang doa Asmaul Husna susunan fulan? Ana tidak tahu siapa. Pendapatku tentang buku ini belum tahu yang mana. Apakah yang dimaksud Mahmud Abdul Razak? Saya juga tidak tahu. Kalau Syekh Abdul Razak saya tahu. Tapi kalau buku doa Asmaul Husna itu maknanya adalah ini fikih Asmaul Husna susunan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abad, iya ini yang sedang kita bahas. Mungkin itu terjemahannya, wallahu a'lam. Ya, coba lihat nanti. Ustaz, orang tua sering umroh, tapi senang dengan jalan-jalan ke negeri kafir dan masih melakukan riba. Usia orang tua sudah uzur, tapi masih sibuk dengan urusan dunia. Apakah ini tanda-tanda kasihan Allah atau ujian Allah? Saya doakan setiap sholat agar orang tua husnul khotimah dan dapat hidayah. Sudah benarkah doa saya? Ketika umroh itu bagus. Ketika jalan-jalan ke orang ke negeri kafir itu buruk. Kita sudah jelaskan hukum liburan, jalan-jalan, menghabiskan uang ke negeri kafir pada hukumnya haram. Pertama ada larangan la tushaddur rihal illa ilal masajidi thalatha. Tidak boleh tushaddur rihal. Tushaddur rihal itu artinya mengadakan perjalanan yang memayahkan. Berhari-hari mengeluarkan uang yang amat sangat banyak. Tidak boleh, kecuali ke tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain ketiga itu tidak boleh. Ya. Kedua, memberi keuntungan ke negeri kafir, memberi devisa. Kita bayar enggak mengajukan visa? Iya. Itu bayar. Memberi keuntungan. Ketiga, kita bisa terkontaminasi dengan kehidupan lingkungan negeri kafir. Teracuni dari segala segi. Pulang dari negeri kafir, pulang ke negerinya ke Indonesia, membawa kebiasaan buruk kawan-kawan yang dikunjunginya di negeri kafir. Maka bertumpuk-tumpuk keburukan itu. Ya, boleh pergi ke negeri kafir dengan beberapa syarat yang sudah kita terangkan. Ya, itunya buruk. Jadi ketika umrohnya bagus, ketika jalan-jalan ke negeri kafirnya adalah buruk. Termasuk sibuknya dengan urusan dunia adalah sebuah keburukan. Apalagi usia sudah uzur, mestinya sudah berpikir akhirat. Dunia ini pasti ditinggalkan. Orang yang mati, maka harta kekayaannya menjadi milik ahli waris. Dan menjadi beban orang itu di akhirat. Jadi harta hanya meninggalkan beban, memberi keuntungan ke ahli waris. Bebannya tetap dipikul oleh si pemilik harta di alam kubur sampai ke alam akhirat. Ya. Sudah benarkah doa saya dalam sholat agar orang tua husnul khotimah dapat hidayah? Bagus, ya, doakan terus. Semoga Allah memberikan hidayah. Ustaz, pada usia berapa ditiupkan ruh pada janin? Pada usia 120 hari. Jadi berapa bulan? 4 bulan, ya, 4 bulan. Jadi pertama menjadi dalam bentuk alaqah, dalam bentuk apa namanya nutfah 40 hari, ya. Kemudian dalam bentuk alaqah 40 hari, kemudian dalam bentuk mudghah 40 hari. Setelah 3 kali 40 hari itu diutuslah malaikat, dicatat 4 poin dan ditiupkan ruh. 3 kali 40. Berapa? 120 hari. Bagi 30 berarti 4 bulan. Terus lagi Ustaz, bagaimana hukum syukuran 4 bulanan kehamilan? Tidak ada dari syariat Islam syukuran 4 bulanan. Memang syukuran enggak boleh gitu? Boleh, syukuran harus, tapi tidak boleh ditentukan pas 4 bulan. Kenapa waktu 3 bulan tidak? Kenapa waktu 2 bulan tidak? Kenapa waktu 6 bulan tidak? Tapi tidak berupa ritual khusus. Setiap hari kita wajib bersyukur kepada Allah, mensyukuri seluruh nikmat, tapi tidak ada ritual khusus, ya. Ana mau menanyakan makna kami dalam Al-Quran yang di mana itu menunjukkan tentang Allah Ta'ala. Apa makna kami dalam Al-Quran? Maknanya Allah dengan nama-namanya atau ada penjelasan lain? Kami, ketika Allah menyatakan kami seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kadang-kadang Allah menyebut dengan ana. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang hak selain aku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan khalaqtu, bukan khalaqona. Ya, kadang Allah menyebut aku, kadang Allah menyebut nahnu, kami. Ketika menyebut kami, ada dua makna. Makna pertama disebut yu'azim nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Karena Allah agung dan layak dia mengagungkan dirinya sendiri, maka menyebut dirinya dengan sebutan kami. Itu pertama. Makna kedua, kalau Allah menyebut kami, berarti dalam pelaksanaannya melibatkan makhluk. Seperti contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran melibatkan makhluk apa tidak? Iya, melibatkan malaikat Jibril. Dan ketika Allah menjaga Al-Quran dari upaya manipulasi, pemalsuan dan yang lain-lainnya, apakah melibatkan makhluk? Iya. Umpamanya ada orang yang akan memalsu Al-Quran. Allah tidak langsung mengadab, dikirim api dari langit, perlu hancur. Apa begitu? Tidak. Allah melibatkan makhluk. Disadarkanlah kaum muslimin. Ada Quran palsu. Ya. Diberitahukanlah para ulama. Oh ini, lalu ada upaya. Upaya dari aspek hukum, dari aspek sosial, dari aspek politis, ini Quran palsu, wajib dihentikan, wajib dimusnahkan. Agar tidak menyesatkan kaum muslimin. Akhirnya semua kaum muslimin bergerak, pemerintah juga bertindak, akhirnya ini ditutup, orangnya bisa dipidana. Jadi di dalam menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran, Allah melibatkan makhluk. Ketika menurunkan Al-Quran, Allah melibatkan makhluk, malaikat Jibril. Makanya menyebut dengan sebutan kami. Adapun ibadah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, ini mah gak boleh ada campur tangan atau pihak lain yang ikut disembah, ikut diibadati. Ya, itulah perbedaan antara ana dengan nahnu. Ustaz, maaf, pertanyaan anak kurang beradab karena keluar dari tema. Bolehkah kita sholat di masjid yang diarah kiblatnya terhadap kuburan, terdapat kuburan, tapi hanya dibatasi dengan dinding masjid saja, tanpa ada dinding penghambat, pembatas. Lalu di sini ada gambar masjid dan kuburan. Taib, barakallahu fiq. Antara areal masjid plus pekarangan masjid, halaman masjid, dengan areal pekuburan, harus ada pembatas. Pembatasnya bukan dinding masjid. Ini dinding masjid, di luar ada kuburan, tapi dibatasi oleh dinding. Maka itu bukan pembatas. Dinding masjid bukan pembatas. Sehingga kuburan berada di halaman masjid. Maka tidak boleh. Penghalangnya boleh pagar, pagar hidup atau pagar mati. Bambu ya, atau pagar hidup berupa tanaman atau tembok atau jalan setapak, apalagi jalan mobil. Ya, jalan setapak orang lalu lalang. Tapi tidak ada tembok, tidak ada pagar hidup atau pagar mati, tapi terhalang oleh jalan setapak. Boleh. Jadi ada pemisah antara mana halaman masjid, mana areal pekuburan. Pemisahnya bisa jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau ada tembok, atau ada pagar hidup, atau pagar mati, maka menunjukkan terpisahnya antara areal pekuburan dengan areal masjid. Adapun tanpa ada pembatas, berarti satu areal. Dianggap berada di halaman masjid, siapapun pemilik dari tanah itu. Tapi satu areal dengan masjid, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Adapun masjid Nabawi dengan baki, yaitu mau ada tembok. Halaman masjid di tembok, lalu ada jalan, jalannya bisa masuk mobil, bisa orang lalu-lalang. Di kuburannya juga, di tembok lagi pagarnya itu. Kuburannya gak di tembok, tapi arealnya pagar. Jadi terpisah antara Masjid Nabawi dengan baki. Ya terpisah dengan tembok, ya terpisah dengan jalan, ya terpisah lagi dengan tembok yang membatasi areal pekuburan. Jadi tidak ada hubungan ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Mohon maaf tidak semua kertas pertanyaan terbacakan karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.